Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man iktafa amma ba'd. Kita panjatkan puja dan syukur kehadirat Allah tabaraka wa ta'ala pada kesempatan yang berbahagia kali ini. Pada hari ini tanggal 23 Muharram 1439 Hijriah atau yang bertepatan dengan tanggal 13 Oktober 2017, kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'ala sehingga kita bisa menghadiri pengajian rutin untuk membahas adab dan akhlak di dalam Islam di Masjid Jenderal Besar Sudirman Purwokerto ini. Kita berharap semoga Allah subhanahu wa ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga akhir nanti. Para hadirin dan hadirat sekalian yang kami hormati dan juga segenap pendengar Radio Fika Insani 88.8 FM di Purbalingga, Purwokerto, Banjarnegara, Cilacap, Wonosobo, Kebumen dan sekitarnya, dan juga para pemirsa Surau TV dan Yufi TV yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jal. Alhamdulillah, pada malam yang berbahagia kali ini kita masih melanjutkan pembahasan tentang salah satu di antara hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang adab dan akhlak di dalam Islam, yaitu hadis yang ke-16 yang dibawakan oleh Imam Ibn Hajar Al-Asqalani dalam Kitabul Jami' dari kitab beliau Bulughul Maram. Hadis itu adalah hadis larangan untuk berlebihan dan sombong dalam makan, minum, berpakaian dan bersedekah. Hadis larangan untuk berlebihan dan sombong dalam makan, minum, berpakaian dan bersedekah. Pada pertemuan-pertemuan sebelumnya kita telah bahas apa yang dimaksud dengan berlebihan dalam makan, berlebihan dalam minum, berlebihan dalam berpakaian. Ini pembahasan terakhir kita pada pertemuan sebelumnya adalah mengenai maksud dari berlebihan dalam berpakaian. Maka malam hari ini kita akan lanjutkan pembahasan kita, yaitu berlebihan dalam bersedekah. Berlebihan dalam bersedekah. Pada pembahasan-pembahasan sebelumnya, berlebihan makan, berlebihan minum, berlebihan berpakaian, saya kira tidak ada yang aneh. Ya, wajar atau gampang dicerna, berlebihan makan, berlebihan minum, berlebihan berpakaian. Tapi poin yang akan kita bahas malam ini aneh menurut sebagian kita. Masa sedekah kok berlebihan? Sedekah itu ibadah atau bukan? Ibadah. Ya. Masa ada orang ibadah dikatakan berlebihan? Berlebihan itu beli mobil berlebihan, bikin rumah berlebihan, punya istri enggak? Itu ada tuh, maksimal 4. Kalau 5 berarti berlebihan selain Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kok ada bersedekah berlebihan itu bagaimana, Ustaz? Terus, bukankah kita ini disuruh berlomba-lomba dalam kebaikan? Betul enggak? Betul. Ayatnya jelas. dalam surat Al-Baqarah ayat 148. Apa bunyinya? Fastabiqul khairat. Berlomba-lombalah di dalam kebaikan. Ini perintah. Perintah Allah dalam Al-Quran supaya kita berlomba-lomba dalam kebaikan, dalam ibadah kita selalu berlomba-lomba. Kok tahu-tahu ada hadis melarang berlebihan? Jamaah yang kami hormati, berlebihan dengan berlomba sama atau beda? Sama atau beda? Beda. Saya kasih ilustrasi. Ikutilah perlombaan lari maraton 10? Ya bukan 10 meter lah. 10 kilometer. Maka semuanya akan berlomba untuk memasuki garis finish pertama kali. Garis finishnya adalah setelah lari berapa? 10 kilometer. Maka yang menang adalah yang pertama kali sampai di garis finish 10 kilometer. Kalau ada orang sudah sampai garis finish masih lari terus sampai 20 kilometer, menang? Ya tergantung dia masuknya kapan. Dia masuknya terakhir tapi terus lari sampai 20 kilometer. Juara? Gak juara. Siapa yang nyuruh Anda untuk lari sampai 20 kilometer? Terus manfaatnya apa? Boro-boro ada manfaatnya, bahkan mungkin malah membahayakan. Jadi berbeda antara berlomba dengan berlebihan. Betul di dalam agama kita, berlomba di dalam kebaikan itu dianjurkan. Makanya shaf yang paling utama buat kaum pria adalah paling depan. Ustaz, saya pengen lebih dari imam, Ustaz. Nah, itu namanya berlebihan. Berdirinya di depan imam, oh, paling ngarep dewek, Ustaz. Itu namanya berlebihan. Yang disuruh di dalam agama kita bukan berlebihan, tapi berlomba-lomba di dalam kebaikan. Satu hal yang harus kita ingat, bahwa ibadah di dalam agama kita semuanya ada aturannya. Saya ulangi. Ibadah di dalam agama kita semuanya ada aturannya. Dan ini salah satu potret kesempurnaan Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 3, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum." Pada hari ini aku telah sempurnakan untuk kalian agama kalian. Allah sudah menyempurnakan ajaran Islam. Kalau sudah sempurna, berarti konsekuensinya sesuatu yang sempurna itu jangan ditambah-tambahi dan jangan dikurangi. Itu konsekuensi sesuatu yang sempurna. Makanya kata Imam Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma sebagaimana dinukil dalam tafsir At-Tabari ketika beliau membawakan menafsirkan ayat tadi Al-Maidah ayat berapa? Ayat 3. Apa kata beliau? Fala yahtajuna ila ziyadatin abada. Kaum muslimin sudah enggak perlu tambahan-tambahan lagi. Karena Islam sudah sempurna. Fala yunqisuhu abada, dan juga tidak boleh dikurangi. Karena sesuatu yang sudah sempurna, kalau ditambahi jelek, dikurangi jelek. Betul atau tidak? Sesuatu yang sudah sempurna, ditambahi malah jadi jelek. Dikurangi juga jelek. Contohnya, mata. Manusia, kondisi sempurna, jumlah matanya berapa? 2. Kalau ditambahi? Jadi 3. Ditaruh di mana? Batuk 1. Bagus? Lumuk akeh. atau dikurangi, maaf, cuma jadi satu. Sesuatu yang sudah sempurna, kalau ditambahi jelek, dikurangi jelek, berarti seperti apa adanya. Dan ini adalah salah satu keistimewaan Islam. Kita ini tidak disuruh untuk berinovasi dalam beribadah. Kita ini tidak disuruh untuk kreatif dalam bikin ibadah baru. Enggak. Kalau jenengan mau kreatif, silakan dalam perkara duniawi. Mau berinovasi, silakan dalam perkara duniawi. Akan tetapi dalam masalah ibadah, kita terima apa yang sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala dan apa yang sudah diatur oleh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, karena aturan mereka adalah aturan yang terbaik. Terus Ustaz, infak. Infak itu ada aturannya atau tidak? Ada. Karena infak adalah ibadah. Infak ibadah, maka ada aturannya. Sebagaimana salat ibadah ada aturannya. Puasa ibadah ada aturannya. Haji ibadah ada aturannya. Semuanya ada aturannya. Aturan infak apa Ustaz? Antara lain Allah sebutkan dalam surat Al-Furqan ayat 67. Surat apa? Al-Furqan ayat 67. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wallazina idza anfaqu ibadur rahman," orang-orang hamba Allah yang akan mendapatkan kemuliaan, salah satu karakteristiknya, walladzina idza anfaqu, ketika mereka infak, lam yusrifu, tidak berlebih-lebihan, walam yakturu, dan juga tidak pelit. Tidak berlebihan, juga tidak pelit. Berarti dua kubu ini sama-sama tercela. Jadi bukan berarti ketika kita dilarang berlebih-lebihan terus jadi kita setiap ada kotak lewat, oh saya enggak boleh berlebihan. Itu namanya pelit. Dua-duanya enggak boleh dalam agama kita. Lam yusrifu, tidak berlebihan dalam infak, walam yakturu, tapi juga tidak pelit. Terus bagaimana Ustaz? Wa kana baina dzalika qawama. Seharusnya dia itu ketika infak pertengahan. Sesuai dengan ajaran yang sudah diajarkan di dalam agama kita. Seperti apa potret-potret berlebihan di dalam berinfak? Saya akan bawakan dua contoh. Contoh yang pertama, orang yang berlebihan dalam berinfak. Contoh yang pertama adalah orang yang berinfak sunnah. Berinfak sunnah lalu mengakibatkan terbengkalainya infak yang wajib. Saya ulangi. Contoh yang pertama apa? Orang infak sunnah lalu mengakibatkan terbengkalainya infak yang wajib. Sebelum saya jelaskan contoh ini, kita perlu tahu bahwa infak di dalam agama kita itu ada yang levelnya wajib, ada yang levelnya sunnah. Contoh yang wajib apa? Zakat. Bagus. Zakat apa? Zakat mal, zakat fitrah. Ada yang lain infak yang wajib? Kasih nafkah kepada anak dan istri. Itu contoh infak yang wajib. Kalau yang sunnah? Sedekah, bangun masjid, terus apa? Anak yatim, biayai anak yatim. Ada yang lain? Ibnu sabil, ya. Ada orang musafir kemudian kelihatan lapar, kita kasih makan. Di dalam agama kita infak itu ada yang wajib, ada yang sunnah. Salah satu praktek berlebihan dalam infak adalah ketika seseorang infak yang sunnah, gara-gara infak sunnah ini yang wajib menjadi terbengkalai. Contohnya apa? Contohnya, seseorang yang rajin untuk menafkahi anak-anak yatim, tapi gara-gara itu anaknya sendiri kelaparan. Seorang yang rajin infak kepada anak yatim, tapi gara-gara saking rajinnya itu duitnya habis, anaknya sendiri kelaparan. Contoh yang lain ada, Ustaz? Ada. Orang yang sangat peduli untuk menafkahi janda-janda muda yang ada di sekelilingnya, akhirnya istrinya sendiri tidak diperhatikan. Kok janda muda sih, Ustaz? Ya wis, janda tua. Itu namanya berlebihan. Kenapa, Ustaz? Karena infak terhadap anak yatim hukumnya sunnah. Sedangkan nafkah kepada anak sendiri hukumnya wajib. Membantu janda, entah muda maupun tua, itu hukumnya sunnah. Sedangkan menafkahi istri sendiri, itu hukumnya wajib. Maaf, sering ada orang curhat, tanya, Ustaz, suami saya, Ustaz, dermawan sekali. Kalau ada pengemis, ada orang minta sumbangan, ada ini, ada itu, Masya Allah, bagus Ibu, Masya Allah, bersyukur Ibu punya suami yang seperti itu. Iya Ustaz, saya syukur Ustaz, tapi Ustaz medit banget kalau bojone dewek. Pelit banget sama istrinya sendiri. Kalau ngasih sama orang lain, Masya Allah, nyahnyoh. Apa nyahnyoh? Ringan tangan. Ringan tangan yang manis. Ya. Loman. Masya Allah, ngasih sama orang, tapi sama istrinya sendiri. Ya Allah, Ustaz, saben dina tempe tahu, tempe tahu. Padahal dia punya duit. Saya bukan lagi ngomong tentang orang yang gak punya duit, ya. Kalau orang enggak punya duit itu enggak masalah. Memang mampunya seperti itu di dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala ngasih aturan untuk bagaimana sih ukuran kita itu menafkahi istri kita. Dalam surat At-Talaq ayat 7. Surat apa? At-Talaq ayat 7. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Liyunfiq dzu sa'atin min sa'atih." Hendaklah orang yang mampu, punya kelebihan rezeki menengah ke atas, hendaklah dia memberikan nafkah sesuai dengan kemampuannya. Jadi nek bisa tuku ndok, ya ditukokaken ndok. Nek bisa tuku ayam, ya ditukokaken ayam. Terus, وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهِ. Sedangkan orang yang rizkinya seret, sedangkan orang yang menengah ke bawah, maka hendaklah dia memberi nafkah sesuai dengan harta yang Allah berikan kepada dia. Bisanya ngasih lauk tempe tahu, memang duitnya cukup untuk itu, rosang gaya tuku sate. Kalau memang mampunya untuk beli tempe tahu. Loh ini mampu. Bukan hanya beli telur, beli sate. Pak sate lah pak. Engkau ngenteni badak. Masya Allah. Kok tidak badak makan sate? Mampu ya, mampu. Ibu-ibu, saya lagi ngomong tentang orang yang mampu. Kalau gak mampu gak masalah. Maka ibu-ibu lihat suaminya ini mampu atau tidak. Kalau memang mampu gak masalah minta. Kalau gak mampu lah baru. Maka para suami ketahuilah, bahwa nafkah uang yang Anda keluarkan untuk menafkahi istri dan anak-anak Anda itu pahalanya lebih besar dibandingkan infak fi sabilillah sekalipun. Apa? Nafkah kepada anak istri pahalanya lebih besar dibandingkan infak fi sabilillah sekalipun. Karena yang ini hukumnya wajib dan yang itu hukumnya sunnah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, beliau sallallahu alaihi wasallam memberikan sampel dari berbagai macam jenis infak, kemudian beliau membuat perbandingan antara pahala masing-masing. Beliau menyebutkan 1, 2, 3, 4. Empat jenis infak. Beliau bersabda, dinarun anfaqtahu fi sabilillah. Dinar. Dinar ya nek zaman siki duit. Duit emas. Dinarun anfaqtahu fi sabilillah. Dinar yang kamu infakkan fi sabilillah. Di jalan Allah, jihad fi sabilillah. Satu. Wa dinarun anfaqtahu fi raqabah. Dan dinar yang kamu infakkan untuk memerdekakan budak. Berapa ini? Dua. Wa dinarun tasaddaqta bihi ala miskin. Dan dinar yang kamu sedekahkan untuk fakir miskin. Berapa? Tiga. Wa dinarun anfaqtahu fi ahlik. Dan dinar yang kamu nafkahkan untuk keluargamu. Empat ini mana yang paling afdal? A'zamuha ajran alladhi anfaqtahu ala ahlik. Yang paling besar pahalanya adalah dinar yang kamu nafkahkan untuk keluargamu. Hadis sahih riwayat Muslim. Nah, ibu-ibu seneng gue. Alhamdulillah, gue ngiki mangan sate gitu temenan. Itu yang mampu. Yang gak mampu gak usah. Ya, ngenteni. Ngenteni badan. Ya. Jadi, ini potret yang pertama. Infak sunnah mengakibatkan terbengkalainya infak wajib. Contoh yang lain. Sedekah besar. Padahal utangnya numpuk. Apa? Sedekah besar. Padahal utangnya numpuk. Dan ini kejadian. Kami saksikan sendiri. Ada orang. Ada jamaah pengajian datang. Datang suami istri. Tanpa basa-basi bawa kontak motor. Bawa kontak motor. Plus. Apa namanya? BBKB. STNK. Ustaz, saya mau sedekah motor buat pondok, bukan buat saya. Buat pondok, karena tahu pondok itu memang ya butuh motor, anak-anak ngajar TPQ kesana kemari, kita kan kirim sesuai dengan kemampuan. Ada beberapa TPQ-TPQ di sekitar pondok yang minta dikirimi guru. Ya dari santri-santri senior, mereka untuk bolak-balik, ada orang ngasih motor. Nah salah satunya orang ini pengen ngasih motor. Padahal saya tahu persis ini orang hutangnya banyak. Hutangnya banyak. Dan belum lunas-lunas. Maka saat itu saya katakan, jangan-jangan ini. Habis dengerin pengajian ya, saya bilang, iya Ustaz. Enggak. Kalau Anda pengin utangnya lunas, bukan seperti ini caranya. Kalau pengin utangnya lunas, motornya dijual buat bayar utang, bukan disedekahkan ke sini. Karena sedekah Anda ke sini, ke pondok, itu hukumnya sunnah, bayar utang. Wajib. Nabi SAW sampai gak mau nyolati orang yang meninggal dalam keadaan masih punya utang. Nabi SAW, orang yang sangat penyayang, orang yang sangat pengasih, sampai gak mau nyolati orang yang meninggal gara-gara masih punya utang. Maka bayar utang itu lebih penting daripada sedekah. Saya bilang sama jamaah tersebut, alhamdulillah jenengan datang ke sini. Bisa jadi, saya enggak katakan pasti. Bisa jadi kalau jenengan pergi ke tempat lain, wow, seneng banget gue. Wah, kebeneran kayak anak. Tambahan motor anyar. Ya lumayan lagi harganya. Ya, motor yang, ya Masya Allah, yang mahal gitu ya. Ini contohnya. Berlebihan dalam bersedekah, berlebihan dalam infak adalah sedekah sunnah mengakibatkan terbengkalainya yang wajib. Yang kedua, potret berlebihan dalam berinfak. Berlebihan dalam infak sampai mengakibatkan jatuh miskin lalu minta-minta. Gimana? Berlebihan dalam infak sampai jatuh miskin, akhirnya minta-minta. Minta-minta dalam Islam hukumnya apa? Hukumnya apa? Kalau tanpa alasan, hukumnya? Hukumnya haram. Makanya orang-orang yang minta-minta, pengemis yang tanpa alasan syar'i, itu nanti pada hari kiamat akan datang dalam keadaan wajahnya tanpa daging, alias akan datang dalam keadaan mukanya bentuknya tengkorak. Kenapa kok yang gak ada daging itu mukanya? Karena muka itu tempatnya malu. Muka itu tempatnya malu. Sehingga apa yang kita katakan ketika ada orang tidak punya malu, apa istilah kita? Rai gedek. Kok rai ya? Kenapa bukan tangan gedek gitu ya? Karena memang rai atau muka itu tempatnya malu. Sehingga para ulama mengatakan, minta-minta dalam Islam tanpa alasan syar'i itu hukumnya haram. Tidak boleh seseorang mementingkan yang sunnah, akibatnya terjerumus kepada perbuatan yang haram. Maka kalau kita mau infak, pertimbangkan baik-baik pasca infak tersebut. Apakah kita akan jatuh miskin lalu kemudian minta-minta? Loh, Mas, jadi jenengan jaluk-jaluk, iya nyung infake kakean wingi. Apakah akan berakibat seperti itu atau tidak? Kalau akan berakibat seperti itu, berarti banyaknya Anda dalam berinfak itu masuk dalam kategori berlebihan. Karena mengakibatkan jatuh miskin, lalu jadinya minta-minta. Mari kita perhatikan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim berikut ini. Diceritakan ada seorang sahabat namanya Sa'ad bin Abi Waqqas. Siapa namanya? Sa'ad bin Abi Waqqas. Ceritanya, pada Haji Wada. Pada Haji Wada, bismillah. yaitu haji perpisahan, haji terakhir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saat ini sakit parah. Sampai-sampai beliau merasa ajalnya sudah dekat. Rasulullah SAW datang membesuk beliau. Kesempatan berharga itu digunakan oleh Sa'ad untuk konsultasi kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Kata Sa'ad, "Ya Rasulullah, inni qad balagha bi minal waja'i wa ana dhu malin wa la yarithuni illa ibnah." Wahai Rasul, aku ini kaya. Dan kondisiku seperti kamu lihat, sudah sangat parah sakitku. Dan aku cuma punya satu ahli waris, yaitu putriku. Afa atasaddaqu bi thulutsai mali? Bagaimana kalau saya sedekahkan 2/3 hartaku? Berapa? 2/3. Berarti nek se-M pira? 750 juta, betul? Iya. Faqala la. Nabi SAW menjawab, jangan. Faqultu bisyatri. Gimana kalau separuh? 1M, separuhnya berapa? 500 juta. Faqala la. Kata Nabi SAW, jangan. Kemudian Nabi SAW mengatakan, as-sulus. Kalau kamu pengin infak, silakan infak 1/3. Was-sulusu kathir. Dan 1/3 sudah banyak. Mungkin menurut sebagian kita, ngarep infak kok malah di alang-alang. Nek carane nyong ya, oh aja 2/3 kabehan bae. Nabi SAW 2/3 malah disuruh turun, jadi malah ketika minta setengah turun lagi sampai berapa? 1/3. Lihat alasan Nabi SAW. Ini yang penting, sangat penting. Innaka antadhara warasataka aghniya'a khairun min antadharahum 'alatan yatakaffafuna an-nas. Lebih baik kamu tinggalkan ahli warismu dalam keadaan berkecukupan daripada engkau tinggalkan ahli warismu dalam keadaan miskin, minta-minta kepada orang lain. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi Nabi SAW mengajarkan bahwa tidak minta-minta, hidup berkecukupan itu lebih baik daripada miskin minta-minta. Bolehkah bersedekah dengan seluruh harta? Sebagaimana dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Kita akan bahas insyaAllah setelah azan. Bi'idnillah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita telah sampaikan 2 contoh berlebihan dalam bersedekah. Yang pertama apa tadi? Berinfak sunnah menyebabkan terbengkalainya infak yang wajib. Yang kedua, berlebihan dalam infak sehingga mengakibatkan miskin dan minta-minta. Tadi sudah kita janjikan, apa hukumnya menginfakkan seluruh harta? Sebagaimana yang pernah dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Kisahnya ada di dalam Sunan At-Tirmidzi. Dan beliau menyatakan hadis ini hasan sahih. Diceritakan oleh Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu bahwasannya Rasulullah SAW pada suatu hari memotivasi para sahabatnya untuk bersedekah. Hari itu kata Umar bin Khattab, aku pas lagi ada rezeki banyak, maka hari itu pun aku datang dengan membawa separuh dari hartaku. Begitu aku menemui Rasulullah SAW, di dalam hatiku aku berpikir, hari ini aku bisa mengalahkan Abu Bakar. Karena selama ini Umar merasa tidak pernah bisa mengalahkan Abu Bakar dalam beramal. Hari ini aku bisa mengalahkan. Maka begitu beliau menghadap kepada Nabi SAW, menyerahkan infak atau sedekahnya yang banyak, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada beliau, "Ma abqaita li ahlik?" Apa yang kamu sisakan untuk keluargamu? Dengan kamu membawa harta sebanyak ini, buat keluargamu kamu tinggalin seberapa? Kata Umar, "Mithlahu." Aku tinggalkan buat keluargaku seperti yang aku infakkan di sini, alias separuh. Jadi dari hartaku aku keluarkan separuh. Separuhnya saya buat untuk keluarga. Wa ata Abu Bakrin bi kulli ma indahu. Tidak lama kemudian datang Abu Bakar. Beliau bersedekah membawa seluruh hartanya. Umar pikir hari ini Abu Bakar kalah. Ternyata Abu Bakar membawa seluruh hartanya. Maka Nabi SAW bertanya, "Ya Abu Bakrin, ma abqaita li ahlik?" Wahai Abu Bakar, apa yang kamu tinggalkan untuk keluargamu? Maka beliau menjawab, "Abqaitu lahumullah wa rasulahu." Keluargaku wahai Rasul, kutitipkan kepada Allah dan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Maka Umar saat itu pun berkata, "La usabiquka ila syai'in abada." Wahai Abu Bakar, aku tidak mungkin mengalahkanmu dalam apapun juga. Boleh enggak kita berbuat seperti Abu Bakar? Saat itu kan perbuatan Abu Bakar betul. Tapi diketahui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan direstui oleh beliau. Apakah ada cuplikan yang menyebutkan Abu Bakar dimarahi oleh Rasul? Tidak. Boleh enggak Ustaz kita seperti Abu Bakar? Boleh? Enggak. Priwe sih? Ajaran Islam ini universal. Boleh? Boleh dengan syarat-syarat. Boleh dengan syarat-syarat. Apa Ustaz syaratnya Ustaz? Satu, Anda punya bekal tawakal seperti atau mirip Abu Bakar. Ini syarat yang pertama. Apa? Punya bekal tawakal seperti atau mirip Abu Bakar. Kenapa Ustaz? Itu penting. Karena ketika orang sudah berani seperti itu, ketergantungan dia kepada Allah pasti besar. Kita ini loh, kita nembe gajian 1 juta, arep infak 1.000, ben mikire nganti 1.000. 1.000. Wah, gadis 100.000 ya, kepriwe ya? Kira-kira kok cukup orang yang gue sebulan 100.000. Itu seper berapa itu? Seper 10-nya. Syarat yang pertama. Syarat yang kedua. Ini disebutkan oleh Imam Ibnu Hajar dan juga ulama yang lainnya. Gak punya utang. Apa? Gak punya utang. Sekali lagi, utang itu hukumnya wajib melunasi. Ya. Syarat yang ketiga. Tidak punya tanggungan. Tanggungan nafkah keluarga. Atau punya tanggungan nafkah keluarga dan tawakalnya sama dengan Anda. Ini syarat yang keberapa? Tiga. Tidak punya tanggungan nafkah. Artinya ketika Anda infak tidak mengakibatkan terlantarnya keluarga Anda. Atau Anda punya keluarga tapi level tawakalnya kayak Anda. Artinya siap urip rekasa bareng. Dan itu enggak gampang. Ya. Penak bareng rekasa karepe dewek-dewek. Ketika suaminya masih kaya, cinta setia. Begitu bangkrut, sorry ya. Nyari yang masya Allah ya, yang setia, yang siap untuk susah senang bareng, itu enggak gampang. Berapa syarat ini? Tiga syarat. Ustaz, ngomong-ngomong Abu Bakar ini apa semua duitnya, semuanya ya, betul semuanya Ustaz. Kata Ibnu Hazm, semua yang dimaksud di situ adalah duit. Apa? Duit. Tapi beliau masih punya rumah. Beliau masih punya kebun. Ya. Jadi dia, beliau itu masih punya sumber penghasilan. Jadi bukan nganti umai, nganti motore, terus ngono nganti golek tinggal. Ya engko bae lah numpang ngene tanggane. Lho, itu malah enggak bener. Itu jadinya menjadi beban buat orang lain. Jangan sampai kita gara-gara sedekah kayak Abu, penginnya kayak Abu Bakar, malah akhirnya setiap hari bertamu di waktu makan. Awan iki mengone kae, awan iki mengone kae. Tuan rumah iki ora bali-bali ge. Wong urung wis suguh mangan kon bali kepri. Ya. Wallahu taala ala wa alam. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Masih ada pembahasan tentang hadis ini belum selesai, yaitu sombong dalam berpakaian, makan, minum, dan sombong dalam bersedekah. Mudah-mudahan Allah memberkahi ilmu kita. Terima kasih atas perhatiannya, menuntas segala kurangnya. Kita tutup dengan membaca subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.